Safari Record. Ada Yeni Inka, Lagista. Apa isi kelingan janjimu ning aku, cari bakal berjuang, urip tekan matimu, nanging saiki wis beda ceritane, kowe tiko ninggalke ngapoti tresno liyane.